أخواني في الدين أعزكم الله، وبالخصوص إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di tempat yang baik, di pondok pesantren Ahli Sunnah plus lingkungannya istimewa, cuacanya juga masya Allah. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Berada di lingkungan ilmu, berada di tempat di sana bisa menimba ilmu, ini nikmat azimah. Barakallahu fikum. Sehingga sedikit saya mendengar tausiah dari Ustaz Afif juga berbicara masalah yang sama, untuk sabar di tempat yang baik ini. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya kesempatan untuk mencari ilmu ada di hadapan mata kalian. Kesempatan untuk mengkaji ayat dan hadis, mengkaji agama, mengkaji apa yang ditinggalkan oleh salaf dari perbendaharaan ilmu yang sangat melimpah. Kalian belajar sampai matinya belum habis ilmu yang harus kalian pelajari. Sehingga nasihat saya hampir mirip, yaitu sabar dan istiqamah di atas talabul ilmu. Yang namanya sabar, barakallahu fikum, tentunya tetap di atas ketaatan kepada Allah, tetap di atas sunnah Rasulullah, dan tetap dalam talabul ilmi. Wal amal bihi, tetap dalam talabul ilmi wal amal bihi. Dan pada perjalanannya pasti akan ada aral, duri, onak segala macam. Mesti. Karena itu sudah sunnatullah fil kaun. Sudah sunnatullah, siapa yang berjalan di jalan yang lurus, Allah sudah takdirkan dengan takdirnya bahwa syaitan membangkang dan syaitan akan menghalangi dan syaitan berkata, la aq'udanna siratakal mustaqim. Berkata di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Tentunya syaitan kalau duduk di jalan yang lurus akan menghalangi. Siapapun yang menjalani jalan yang lurus, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan salaf, jalan talabul ilmi, pasti syaitan dan anak buahnya akan membuat berbagai macam gangguan-gangguan dan halangan-halangan. Maka dua modal kalian, modal kita semuanya untuk istiqamah. Dua modal untuk menang. Yang pertama, ilmu itu sendiri. Dengan kita tahu ilmu, tidak bisa ditipu. Kalau kita tahu ilmu, kita enggak bisa dibohongi. Enggak bisa ditipu oleh berbagai macam syubhat-syubhat syaitaniyah. Syubhat-syubhat syaitaniyah bisa datang kepada kita dari mereka ahlul ahwa, dari luar, ahlul bidah, orang-orang sesat. Bisa pula keluar dari pikiran kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri. Tiba-tiba terbetik. Kenapa saya harus begini-begini terus? Bukankah saya masih muda ila akhir? Ini barakallahu fikum waswasah minasyaitan. Sehingga Ketika ada tipuan-tipuan, kamu punya senjata yang bernama ilmu untuk membantahnya. Itu dusta. Ini salah. Yang benar qala Allah qala Rasul. Yang kedua adalah kesabaran. Walaupun engkau sudah tahu ini yang jalan yang benar, engkau sudah tahu ini jalan yang menyimpang, tetapi kadang-kadang tarikannya bukan tipu menipu. Tarikannya adalah hawa, kesana kok enak, santai. Kok sepertinya hidup itu mudah, tetapi kesini terkekang, susah, berat. Dimarahin terus sama gurunya. Mungkin bukan di sini. Kalau di sini gurunya baik-baik, masya Allah. Walaupun yang marah juga baik. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang seorang santri tiba-tiba berkata dalam hatinya, saya mau keluar. Ngapain di pondok sini? Kapan itu muncul? Hah? Ketika mulai ada gangguan-gangguan dalam sisi ini. Kamu ternyata melanggar ketahuan, kamu dihukum, kamu dibebani ini, dibebani itu, segala macam. Tentunya barakallahu fikum, yang namanya pondok pesantren, yang namanya darul athar, darul ilmi, darus sunnah, darut tauhid, tempat-tempat ilmu yang mesti akan dijaga, mesti akan dibimbing, mesti akan digembalakan. Jangan ke sana, jangan ke sini. Kalau dibebaskan bukan pondok namanya. Enak di sana bebas. Di mana? Apa ada? Ya enggak ada. Ternyata di sana itu di tempat ahlul hawa, ahlul bid'ah. Ikhwan ibn a'azakullah, jelas. Yang namanya terbiah, yang namanya bimbingan, yang namanya pelajaran, ya mesti akan ada dua sisi. Memberitahu apa yang belum tahu. Dan yang kedua, mendorong, mengajak untuk mengamalkan apa yang sudah tahu. Bukan diajarkan ilmu kemudian ditinggal, tetapi diajarkan ilmu kemudian ikuti. Begitu tidak mengikuti ilmu, kenapa engkau tidak mengikuti ini? Bukankah engkau sudah tahu? Yang pertama namanya ta'lim, yang kedua namanya tarbiyah. Tidak bisa dipisahkan antara ta'lim dengan tarbiyah. Menyampaikan ilmu dengan yurabbi. Seperti seorang yang mengembalakan kambing. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembalakan kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihalau. Kalau ada arah ke sana, digiring untuk ke arah yang benar. Mungkin yang kena satu kambing, tetapi semua ikut balik semua. Masya Allah. Ketika kebablasan ke sana, akan ditegur pula dengan tongkatnya, akan kembali ke jalan yang benar. Sehingga kalau kebetulan yang kena itu kamu, barakallahu fiikum, sabar. Tetapi lihat kepentingannya bagi yang lain, jadi pelajaran buat yang lain. Kamu bertaubat pada Allah Ta'ala, dan niscaya pondok itu akan terus terjaga. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sehingga perlu ada sifat sabar yang terkandung di dalamnya al-hilmu wal-ana. Al-hilm itu kelembutan, tidak kasar, tidak pemarah. Sedangkan al-ana adalah ketenangan, tidak terburu-buru. Karena dua penyakit ini sering menyebabkan seorang talibul ilmi putus asa dan gagal dalam mencari ilmu. Ketika tiba-tiba dia mendapatkan perlakuan yang kaku, kasar, Jafa artinya berontak. Disinilah. Apakah dia punya sifat al-hilm wal-anah? Atau dia akan jadi orang tartarun atau orang kaum reaksioner, kaum pemarah? Ikhwani biddina azakumullah. Biasa. Yang namanya seorang murid kemudian mendapatkan teguran-teguran, bahkan kadang-kadang tegurannya namanya manusia. Teguran ustaz itu harusnya kepada si fulan, ternyata kepada sebelahnya. Bukan saya, kok saya yang dituduh? Jangan dendam sama guru. Ya jangan. Itu manusiawi. Maknanya manusiawi bisa dimaklumi. Beliau ustaz manusia, inginnya baik, menegur dengan keras. Tapi ketika kamu yang disebut, tetapi sebelah kamu diam atau enggak diam? Ikut diam. Walaupun salah alamatnya. Kamu terus tersinggung, marah, mutung. Bi, aku mau pindah bi, pondok lain. Mulai berbicara menggibahi ustadznya. Ini barakallahu fiikum. Yang seperti ini benar-benar harus dilawan oleh yang namanya as-sabru, kesabaran. Ada seorang sahabat namanya Asyaj ibn Abdul Qais. Beliau datang bersama rombongannya dari suku Bani Abdul Qais. Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Muslim, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu sampai, mereka berhamburan menuju Rasulullah sallam kecuali beliau Asyaj ibn Abdul Qais. Mengikat unta-unta dan kuda-kuda mereka, mengumpulkan barang-barang mereka, kemudian merapikan pakaiannya, membersihkan dirinya dengan segar, baru kemudian datang. Ditanya, kemana? Ya Rasulullah, aku memberesi kuda-kuda mereka, mengikatnya, aku bersihkan diri, aku begini, aku begitu, ila akhirih. Kata Nabi, sadaqta, engkau benar. Tidak terburu-buru, engkau benar. Inna fika khuslatan yuhibbuhum Allah al-hilmu wal-ana. Engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-hilm, kelembutan, dan al-ana, tidak terburu-buru, tenang. Saya sudah 1 tahun di sini, masih belum bisa bahasa Arab. Saya akan pindah. Pindah ke pondok kedua. 1 tahun, di sini juga sama. 1 tahun saya belum bisa bahasa Arab, pindah ke pondok ketiga. Terus begitu. Istiqjan, pengen cepat pinter, pengen cepat ahli. Tetapi akhirnya membawa dia bertambah lambat. Sudah 3 tahun ini, atau 4 tahun, atau 5 tahun di 5 pondok. Dari mulai awal lagi. Balik ke pondok pertama, teman-temannya sudah belajar 5 tahun. Bagaimana kira-kira? Wah, kalah saya sama mereka. Ya kalah. Karena engkau tidak memiliki sifat ana, terburu-buru, istijjal, segalanya pengen cepat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Al-ilmu, ilmu ini memiliki sekian lembah. Satu lembahnya kamu arungi, enggak akan selesai sampai kamu mati. Belum lembah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Maka carilah. Ma'al ayyami wal layali. Carilah dengan malam-malam dan hari-hari. Artinya dicari sedikit demi sedikit sampai kamu menjadi cukup alim. Memang ketika engkau di lingkungan ilmu tidak terasa, bahwa engkau sudah memiliki ilmu, alhamdulillah, dan itu bagus. Jadi tidak sombong. Tapi ketika suatu saat Nasrullah salam al-afiyah, guru-gurumu sudah tiada, murid-murid tadi yang akan berdiri di mimbar, yang akan duduk di meja-meja ilmu, barakallahu fiikum, sebagaimana bintang-bintang ketika ada matahari, bintang gak terlihat, tetapi begitu matahari terbenam, ternyata ada ribuan bintang-bintang, masya Allah, lebih dari itu malah. Demikian pula barakallahu fikum, kalian belajar, jangan bertanya kapan selesainya, jangan bertanya kapan saya jadi alim, belajar. Nanti ketika matahari terbenam, terlihat kalian berkilauan di mana-mana. Kalian menolak-nolak, sudah enggak ada lagi yang bisa menyampaikan ilmu kecuali kamu. Jangan saya masih thalibul ilm. Saya siapa? Tengok kanan, tengok kiri, ternyata kamu yang paling pintar, paling alim. Mau apa lagi? Belajar. Sampaikan ilmu. Tetapi kalau engkau mengatakan saya akan belajar otodidak di lingkungan kampung saya sendiri, saya bisa di rumah, saya bisa browsing internet, masyaikh kibar banyak. Belum kita cerita gangguan-gangguannya yang ada di tempat yang bukan lingkungan ilmu, sekian banyak macam gangguan, belum. Tapi yang saya akan singgung adalah dia merasa alim di sana. Semua awam dia kok yang tahu. Saya alim. Begitu dia ketemu dengan kalian, ternyata dia paling mawas. Dangkal. Berfatwa dengan fatwa yang syudzud. Nyeleneh aneh. Menyelisih sekian banyak para ulama. Karena dia hanya baca satu hadis, tidak membaca sekian hadis lainnya yang menjelaskan hadis tersebut. Dia baca satu dalil, dia tidak baca sekian banyak dalil lain yang menjelaskan, yang merincikan hadis tersebut. Bahaya. Barakallahu fiikum. Sehingga kembali kepada nasihat saya pertama, bersyukurlah kepada Allah SWT, kita di lingkungan ilmu. Bersyukurlah kita bisa belajar ilmu, maka jalanilah dengan semangat dan kemudian istiqomah, sabar. Godaan-godaan nanti harus dilawan dengan yang namanya as-sabru, al-hilm, wal-ana. Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sabar. Di samping tidak terburu-buru, juga sabar untuk jangan berlebihan. Barakallahu fikum. Itu juga sabar. Jangan kebablasan. Marah karena Allah wajar. Memang seharusnya kita marah karena Allah, melihat kemunkaran-kemunkaran, melihat kesyirikan-kesyirikan, melihat segala macam penyimpangan-penyimpangan agama. Tetapi barakallahu fikum, semua amar ma'ruf nahi munkar atau semua tata cara amar ma'ruf nahi munkar sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Sebatas apa, dengan cara apa, dan bagaimana? Maka jangan ghulu, iyyakum wal-ghulu, fa innama ahlakal ladina min qablikum al-ghulu. Jangan ghulu, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat ghulu, sifat berlebihan dan kebablasan. Saya berbicara seperti ini di hadapan calon-calon dai, calon-calon ustaz. Maka hendaklah dari sekarang kita harus melihat wajibnya berpegang dengan sunnah dan juga wajibnya memakai cara-cara sunnah sudah ditegakkan, tapi dengan cara yang sunnah pula. Jangan sampai karena tidak hikmah akhirnya kebablasan, akhirnya ghulu ekstrim, sehingga tetaplah meminta bimbingan para asatidz, meminta bimbingan guru kalian, walaupun kalian sudah dianggap lulus, sudah dianggap selesai belajarnya, masya Allah, kalian sudah ditugaskan sebagai da'i, tetap beliau guru kalian. Tanya, minta bimbingan. Jangan kemudian putus. Dan merasa sudah seangkatan dengan ustaznya. Beliau sama saya. Ada mulai penyakit. Penyakit mereka-mereka yang diberi sedikit ilmu, ternyata takabbur, ternyata sombong. Ikhwan ibn a'azamu, apalagi dengan bahasa saya sudah habiskan semua ilmunya beliau ada di kepala saya. Plus saya belajar dari ustaz lain, berarti saya lebih tinggi dari dia. Ala kulli hal, kalau engkau benar-benar alim lebih dari mereka para asatidz, apakah tidak perlu bermusyawarah dan bertanya, berdiskusi? Barakallahu fikum. Karena walaupun ini lebih banyak, ini lebih sedikit, tetapi kadang ada pada yang sedikit ini apa yang tidak ada pada yang banyak tadi. Mafhum? Kalau kita anggap sekian dan sekian, banyak ini, tapi begini, dia tahu banyak, tapi ini yang atas tidak tahu dia. Ya tentunya harus tanya. Harus saling bertukar ilmu, saling menasehati, tawasi bilhaq. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sepantasnya untuk kita meminta bimbingan kepada guru-guru kita. Walaupun engkau sudah di mana dan di mana. Barakallahu fikum. Termasuk sabar adalah kita tidak mudah putus asa. Termasuk sabar adalah tidak mudah putus asa. Allah akan bertanya atau Allah akan menanyakan tentang kita ini, apakah mau talabul ilmi atau tidak. Sebagaimana ketika Ibnu Rajab membahas tentang masalah innamal a'malu binniyat, disebutkan inti dari sebuah pengamalan itu adalah niatnya. Kamu berniat ingin mencari ilmu. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Apa yang tidak berhasil dosa? Padahal dia sudah belajar tiap hari, tetapi hafalannya di bawah rata-rata. Ya tidak dosa. Mengapa? Dia sudah menjalankan perintah. Dia sudah menjalankan syariat. Tetapi aqulun nas tatafamat. Akal manusia berbeda-beda. Kekuatan hafalan berbeda-beda. Yang ini sekali membaca hafal, yang ini harus dua kali, yang ini harus tiga kali. Ternyata ada satu anak yang sampai 10 kali enggak hafal-hafal. Padahal dia menghafal terus lebih banyak dari yang lain. Dia akan mendapatkan pahala dengan usahanya. Sehingga jangan putus asa. Jangan berkata, sudahlah, saya mah gak ada bakat. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu namanya keputusasaan. Belajar. Bisa jadi engkau akan menjadi seorang yang bermanfaat dari sisi lain. Ini dari sisi hafalannya, masya Allah. Bisa jadi ini dari sisi pemahamannya. Ada seorang penghafal yang sering dibawa oleh para ulama. Ini ceritanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena dia menghafal harfian huruf demi huruf kitab furu' dari madhab Hanabilah. Bayangkan berapa jilid. Dijuluki himarul furu', furu'. Keledai furu'. karena dia tidak faqih. Sehingga untuk berfatwa enggak ngerti dia, tapi hafalannya kuat. Maka sering dibawa-bawa oleh ulama sebagai kitab berjalan. Kalau mereka para ulama tadi berbicara tentang sesuatu, perlu dari kitab Al-Furu'. Ya Allah, mada qala sahibul furu'? Qala rahimahullahu ta'ala kada wa kada. Masya Allah. Jadi kalau di masa sekarang bawa kitab, ini kitabnya bisa berjalan. Ayo, ikut saya. Karena mengapa? Lihat ikhwan fillah na'azakallah, dia bermanfaat dari sisi lain. Padahal tidak sefaqih ulama tadi. Hanya kuat hafalannya saja. Mungkin ada yang sebaliknya. Dia lebih faqih, lebih paham. Tapi untuk menghafal gak kuat. Dan masih sekian lagi macam-macamnya. Sehingga belajarlah. Niscaya Allah SWT akan memberikan kepada kita barakah dari talabul ilmi. Allah akan berikan pada kita pahala dari talabul ilmi. Dan kita akan diberi oleh Allah SWT keselamatan dengan sebab talabul ilmi. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Masalah talabul ilmi pasti akan berat. Pasti akan berat. Akan kurang tidur kalian, akan kurang makannya, atau kurang kesempatan untuk ini itu. Kurang. Tapi biasanya kurangnya dari sisi masalah dunia. Sehingga juga butuh kesabaran ekstra. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang sudah dibahas tadi. Masya Allah. Tetapi barakallahu fikum, yang lebih mengerikan lagi adalah ketika kita keluar dari lingkup yang baik ini kepada alam nyata. Saya alam nyata, ini juga alam nyata semuanya. Adalah bercampurnya, berbaunya dengan segala jenis manusia. Saat itulah kita mendapatkan ujian baru. Beberapa asatidah ini sampai-sampai berpikir, udah gak usah libur sepanjang tahun. Mengapa setiap libur pulang bawa oleh-oleh? Berbagai macam kesimpulan yang salah, atau berbagai macam kejelekan, berbagai macam cerita-cerita yang jelek masuk ke pondok itu setelah liburan. Ini juga barakallahu fikum sesuatu yang harusnya kalian dan kita semua sama-sama menjaga. Jangan sampai terkotori ma'had-ma'had kita dengan kejelekan dari luar yang kamu beritakan. Kemarin saya lihat begini. Kamu sudah berbuat kejelekan sekali ketika liburan, menjadi dua kali ketika masuk dari liburan. Kenapa dua kali? Cerita. Mujahir artinya bangga dengan dosanya. Saya kemarin begini, saya nonton ini, saya nonton itu, segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dihukum ini orang kayak gini. Anak kayak gini. Karena perbuatan awalnya sudah dosa, perbuatan kedua lebih jelek lagi. Mengapa? Yang tadi adalah asi, yang kedua ini jenis. Hati-hati. Bukan syaitan beneran. Jenis syaitan. Mengapa? Karena dia mengajak kejelekan. Oh begini, begini. Digambarkan betapa enaknya, betapa nikmatnya sebelah akhirnya. Syaitan. Sejenis dengan syaitan. Yuwaswis fi sudurin nas. Demikian pula menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan talabul ilmi. Tapi kan bukan maksiat. Iya, memang bukan maksiat. Tetapi seakan-akan kau berkata, keluarlah dari pondok, ini saja kerja. Saya mendapatkan begini, mendapatkan begitu. Saya mungkin akhir tahun ini akan berhenti. Ini juga sama. Penggembosan namanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka termasuk di antara sabar adalah sabar menghadapi fitnah-fitnah ketika liburan. Dan disitulah latihan kalian. Dan yang kedua, hendaklah memiliki rasa malu kalau engkau tergelincir dalam satu kesalahan, minta ampunlah kepada Allah dan tutupi. Jangan engkau ceritakan dengan bangga kepada teman-temannya. Kamu sudah berbuat jelek, harusnya bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah, gelisah, merasa dikejar dosa, seharusnya beristighfar yang banyak dan beramal saleh. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Perbanyak kebaikan sehingga syaitan akan jengkel, akan marah, digoda. Berhasil ketika liburan, ketika masuk pondok tambah rajin. Ini anak tambah rajin ternyata karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dosa sehingga dia beramal lebih banyak, salat malamnya lebih banyak, menghafalnya lebih rajin, semakin rajin. Syaitan akan jengkel. Dan membuat jengkel syaitan ini dapat pahala. Membuat jengkel syaitan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ikhwani talaban rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita jalani ini, barakallahu fikum, belajar, menghafal, mencatat, meringkas, semuanya ibadah, semuanya zikrullah. Zikir itu tidak hanya dengan beberapa kalimat saja. Kamu menghafal hadis, menghafal ayat, itu juga zikrullah, mengulang-ulanginya. Barakallahu fikum. Dan termasuk di dalam belajar, mengkaji, menghafal dan sebagainya, engkau banyak bersalawat kepada Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Dalam satu hissa, dalam satu mata pelajaran, kalimat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diucapkan. Enggak perlu pakai acara khusus salawatan. Tetapi thalabul ilmi paling banyak bersalawat. Sehingga bersyukurlah, gembiralah kita berada di lingkungan salawat, masyaallah. Masih sekian lagi murojaahnya zikrullah, belajarnya ibadah, menyebut Nabi dengan salawat, masya Allah. Maka ini barakallahu fikum adalah kenikmatan yang tiada tak, sehingga harus kita pupuk dengan sabar, sabar, sabar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sabar itu adalah sekuat atau bisa kokoh dengan ketakwaan. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyuruh budaknya untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka, ternyata budaknya tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Tersibukkan dengan yang lain sampai maghrib. Mau buka enggak ada apa-apa. Aisyah berkata, sungguh betapa tingginya kedudukan takwa. Sungguh tidak ada obat satupun yang bisa menahan marah kecuali takwa. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan diri kecuali ketakwaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang bisa sabar, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Mengapa? Karena tahu dengan yakin maghrib akan berbuka, kan begitu? Sehingga dia tidak sabar. Demikian pula semua orang yang sabar, kalau dia yakin dia akan bertemu Allah nanti yaumul qiyamah dan dia akan mendapatkan dari Allah keridhaan dan jannahnya. Kalau kita sabar, maka mereka akan sabar. Berarti sabar dengan keyakinan itu berbanding lurus. Semakin yakin, semakin sabar. Tetapi ketika tidak yakin, tidak sabar. Dan yang paling tidak yakin adalah munafik. Dan yang paling tidak sabar adalah mereka. Para munafikin. Jangankan yang berat bersabung nyawa. Jangankan yang berat mengorbankan harta bendanya. Suruh sholat ke masjid saja. Bagi mereka berat sekali. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik saat itu. Nah, sekarang ada orang yang bodoh, ada orang yang ngerti, ada orang yang anggap gak wajib, segala macam. Waktu itu gak ada yang tidak ke masjid kecuali munafik. Kalaupun terpaksa datang, kalau kelihatan, kalau kelihatan di waktu-waktu terang. Kalau sudah isya atau masih gelap subuh, gak kelihatan. Ngapain ke masjid, gak ada yang lihat ini? Karena gak punya keyakinan. Maka semakin kita yakin tentang apa yang Allah janjikan di dalam Quran, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, semakin kita yakin, semakin semangat, dan semakin kita bisa sabar. Mengapa bisa sabar dari fitnah-fitnah dunia? Karena yang dijanjikan oleh Allah lebih besar dari dunia dan gak bisa dibandingkan dengan dunia. Tak terhingga di dalam jannah yang qatrah minal jannah mengalahkan dunia dengan seisinya. Sehingga barakallahu fikum, dengan talabul ilmi pula, dengan keilmuan bertambah, bertambah keyakinan. Bertambah keyakinan, bertambah kesabaran. Saling berkait. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.